Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazidan ala nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din azzani wa azzakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuk ke penafsiran firman Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu ayat yang ke 24 dari surat Al-An'am juz yang ke-7. Perhatikan barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelah menyebutkan keadaan orang-orang kafir yang mereka awal mulanya di dunia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata sekutu-sekutu yang mereka jadikan justru di akhirat kelak berlepas diri. Berlepas diri dan menyatakan bahwasanya kami tidak menyuruh, tapi justru mereka sendiri yang menyembahnya atau yang menjadikan sekutu. Kita lihat berikutnya. Allah Ta'ala menyatakan, "Undur kaifa kadzabu 'ala anfusihim wa dhal 'anhum ma kanu yaftarun." Dan perhatikanlah bagaimana mereka justru orang-orang musyrikun, justru mereka berdusta atas mereka, atas diri-diri mereka sendiri. وَضَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Dan hilanglah seluruh perkara yang dulu mereka sangka bisa memberikan syafaat. Karena ضَلَ disini maknanya adalah غَبَ وَذَهَبَ ya. Jadi hilang, pergi sekutu-sekutu yang mereka dulu jadikan nam sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala, katanya bisa memberikan syafaat, hilang semuanya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Ta'ammal ayyuhar rasul, kaifa kadzaba ha'ula'il musyrikun 'ala anfusihim. Perhatikan wahai rasul, bagaimana justru mereka orang-orang musyrikin berdusta atas diri mereka sendiri. Wahum fil akhirati qad tabarra'u min asyirk, dan mereka kelak di akhirat berlepas diri dari kesyirikan. Wa dhaaba wa ghaaba 'anhum ma kanu yadhunnunahu min syafa'ati alihatihim. Dan hilanglah, pergilah dari mereka apa-apa yang dulu mereka sangka, mereka duga nah bisa memberikan syafaat di sisi apa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka anggap bahwasannya apa? Sesembahan-sembahan mereka bisa berikan syafaat, hilang semuanya. Ternyata tidak bisa. Hanya rayuan bujukan setan yang terkutuk, yang menipu. Wal'iyadzu billah. Berikutnya barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, "Wa minhum man yastami'u ilaik. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim maqra." Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin. Allahul musta'an. Ternyata apa, di antara mereka ada orang-orang yang mau mendengarkan atau memperdengarkan Al-Qur'an kepadamu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu mau mendengar Al-Quran yang dibaca tersebut. Tapi walaupun demikian, tidak sampai di hati-hati mereka. Kenapa? Kita lihat sebabnya. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةِ. Namun kami jadikan pada hati-hati mereka enam penutup. Akinnah itu artinya penutup. Kami jadikan pada hati-hati mereka penutup. أَنْ يَفْقَهُوهُ. Yaitu penutup yang akhirnya mereka apa? Tidak bisa memahami. Karena ditutup ya, nah barakallahu fikum, jadikan penutup yang akhirnya apa, mereka justru tidak bisa memahaminya. Wa fi adhanihim makra, dan juga Allah telah jadikan pada telinga-telinga mereka sesuatu yang menyumbat atau memberatkan. Paham ya? Nam semacam tuli atau yang semisalnya, enggak bisa memahami sedikit pun. Allahu musta'an. Kenapa tadi awal mulanya? Karena hanya untuk apa? Mengejek saja ya, bukan keinginan mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat berikutnya. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Walaupun mereka melihat setiap ayat pun, setiap tanda-tanda yang ada pun, tetap mereka tidak mau beriman dengannya. Hatta idza ja'uka, hingga apabila mereka datang kepadamu, yujadilunaka, mendebatmu, yaqulul ladzina kafaru, kemudian orang-orang kafir justru mengatakan in hadza illa asatirul awwalin. Tidaklah ini Al-Qur'an ini, nah barakallahu fikum, kata mereka, melainkan hanya apa? Lembaran-lembaran orang terdahulu, katanya. Maksudnya apa? Hanya dongeng. Enggak ada kenyataannya, enggak ada realitanya, katanya. Allahul musta'an. Itulah keadaan orang-orang musyrikun wal'iyadu billah, yang senantiasa mengejek, mengolok-olok, menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Didatangkan Al-Qur'an, nah barakallahu fikum, mereka justru menolak dan mengatakan itu hanya dongeng-dongeng orang terdahulu. Maksudnya apa? Lembaran-lembaran orang terdahulu, enggak ada hakikatnya. Hanya dongeng atau kisah saja, katanya. Allahul musta'an. Kita lihat, qala al-mufassirun asbahumullah wa min ha'ula'il musyrikin man yastami'u ilayka al-Qur'an ayyuhar rasul. Dan di antara mereka orang musyrikun ada yang mau memperdengarkan Al-Qur'an kepadamu ayyuhar rasul, tapi fala yasilu ila qulubihim, tapi tidak masuk, tidak sampai kepada hati-hati mereka. Fala yasilu ila qulubihim. Kenapa enggak sampai? Li'annahum bisababi ittiba'ihim ahwa'ahum ja'alna 'ala qulubihim aghtiyatan. Sebabnya kenapa? Dikarenakan mereka dengan sebab mengikuti hawa nafsu mereka, kami jadikan di hati-hati mereka aghtiyah, itu penutup-penutup. Dijadikan penutup-penutup pada hati mereka. Li'alla yafqahul Qur'an, agar mereka tidak mampu memahami Al-Qur'an. Ngeri, dijadikan penutup pada hati-hatinya. Karena Al-Qur'an itu barakallahu fikum, di samping kita menghafalnya dan juga mengulangnya, ada tujuan yang sangat besar di antaranya apa? Selain kita mengamalkannya, merenungi dan tadabbur terhadap isi kandungan Al-Qur'an. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mau merenungi, mentadabburi Al-Qur'an, ataukah di dalam hati-hati mereka sudah ada nam barakallahu fikum belenggu, atau sudah ada penutup, sudah ada gembok atau pengunci, paham ya, terkunci hati-hati mereka. Jadi kita upayakan semaksimal mungkin, hatta walaupun enggak harus tampakkan di hadapan manusia semenit dua menit atau mungkin dalam waktu yang sangat singkat pun, merenungi. Terkadang merenungi kandungan Al-Qur'an, antum buka tafsirannya, karena pentingnya di situ. Paham ya? Kalaupun kita menghafal tahu artinya, tapi terkadang butuh penafsiran, sehingga butuh renungan dan perlu apa? Perlu di tadabburi atau yang semisalnya. Naam. Ikhwan fi din azzani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat berikutnya. Apa keadaan selanjutnya orang-orang yang mereka justru tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alna fi adanihim siqalan wa samaman fala tasma' wa la ta'i syai'a. Allahu musta'an. Kemudian kami juga jadikan di telinga-telinga mereka sesuatu yang berat dan penyumbat, menjadi tuli. Barakallahu fikum. Na'am. Allahu musta'an. Dijadikan tuli. Fala tasma' wa la ta'i syai'a, maka tidak mendengar dan tidak pula memahami sesuatu. Ta'i itu maksudnya adalah tafham ya, tidak bisa mendengar, tidak bisa memahami sesuatu. Allahu musta'an. Wa in yaraw ayatil katsirah, walaupun mereka melihat ayat-ayat yang banyak, tanda-tanda yang banyak, adalah tanda yang menunjukkan ala sidqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan akan benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yasduqu biha, mereka tidak akan membenarkan dan juga tidak akan apa? Mengimaninya. Allahu musta'an. Hatta idza ja'uka ayyuhar rasul, hingga apabila mereka datang kepada muhair rasul, ba'da muayyanatil ayatid dalati ala sidqika yukhasimunaka, bayangkan hingga mereka apabila mendatangi engkau wahai Rasul, setelah apa? Setelah menyaksikan, melihat tanda-tanda yang menunjukkan atas apa? Kebenaranmu, kejujuranmu. Justru mereka apa? Mendebatmu. Bayangkan, sudah tahu jelas tanda-tandanya nampak sekali menunjukkan benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah justru mereka debat, ngajak debat. Yaqul, seraya berkata alladzina jahadu ayatillah, seraya orang-orang yang mereka menentang ayat-ayat Allah berkata, "Ma hadzal ladzi nasra' illa ma tanaqalahu al-awwalun," katanya. Min hikayatillah haqiqatalaha, Allahu musta'an. Ucapan yang sangat jelek, ucapan yang sangat buruk, ucapan yang apa? Yang sangat tidak layak diucapkan. Coba kita lihat. Nah, jadi ketika didatangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, justru mereka mengatakan, "Tidaklah ini yang kami dengar ini, melainkan hanya penukilan-penukilan orang-orang terdahulu, min hikayatin, berupa dongeng-dongeng, kisah-kisah, la hakikatalah, tidak ada hakikatnya." Allahu musta'an, mendustakan isi kandungan na barakallahu fikum Al-Qur'an, yang mana merupakan mukjizah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ikhwan fid din azzani wa zakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi ayat yang berikutnya. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa in yuhlikuna illa anfusahum bama yash'urun. Mereka, keadaan orang musyrikun, mereka melarang manusia dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka menjauh darinya. Yan'aun yabta'idun. Yanhaun melarang. Paham ya? Na barakallahu fikum. Jadi mereka justru melarang orang-orang untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka menjauh darinya. Wa in yuhliku illa anfusahum ma yash'urun. Padahal perbuatan tersebut tidaklah membuat binasa kecuali apa? Membinasakan diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak merasa. Allahul musta'an. Ngeri barakallahu fikum keadaan orang-orang musyrikun wal iyad billah. Qala al-mufassirun asabahumullah. Nah, berkata ahli tafsir, asabahumullah, perhatikan baik-baik, haula'il musyrikun yanhauna an-nasa 'an ittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal istima' ilaih. Mereka orang-orang musyrikun melarang manusia untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan melarang untuk mendengarnya. Bayangkan, mendengar apa yang Rasulullah sampaikan, yang Rasulullah ucapkan, mereka melarang. Wa yabta'iduna bi anfusihim anhu, dan justru mereka menjauh dengan diri-diri mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuhlikuna bi saddihim an sabilillah illa anfusahum, dan tidaklah mereka membinasakan dengan perbuatan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah melainkan diri-diri mereka sendiri. Maksudnya, tidaklah mereka membinasakan kecuali diri mereka sendiri. Dengan sebab apa tadi? Dengan sebab menghalang-halangi kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ambil ibrah, pelajaran barakallahu fikum, bahwasanya apabila ahlu bid'ah wad dalal, ahlu batil berupaya untuk menghalang-halangi ahlu sunnati wal jamaah atau menghalang-halangi ahlul haq, na'am barakallahu fikum, terhadap kebenaran yang ada di hadapannya di dalam berdakwah atau semisalnya, justru sebenarnya na'am barakallahu fikum, perbuatan tersebut kembali ke mereka sendiri. Paham ya? Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha jerih payah ahlul haq di dalam menyampaikan al-haq. Akan sampai kepada mereka sendiri. Nah, barakallahu fikum, kedzaliman tersebut akan menimpa mereka sendiri. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Karena apa? Selama ahlul haq tersebut istiqamah continue di atas al-haq, niscaya apa? Niscaya tidak akan membahayakan orang-orang yang sesat di sekelilingnya. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Itu lafaznya ya. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian. Tidak akan membahayakan kalian orang yang sesat di sekeliling kalian apabila kalian berada di atas petunjuk. Jadi petunjuk sebagai sandaran, yaitu Al-Qur'an was sunnah sebagai patokan agar orang-orang sesat yang ada di sekeliling kita tidak membahayakan kita, tidak membahayakan ahlul haq. Biarkan mereka berbuat sesuka mereka. Selama ahlul haq continue istiqamah di atas keyakinannya, amalannya, dan juga ajarannya, itu Al-Quran Sunnah, tidak membahayakan. Justru akan kembali mereka sendiri. Orang-orang ahlul bid'ah wad dalal berada di atas apa? Enam kebimbangan, kerancuan, keraguan, bukan di atas keyakinan. Allahu musta'an. Kita lihat lagi. Wa ma yahsuna annahum ya'maluna lihalatiha. Allahu musta'an. Dalam keadaan mereka tidak merasakan bahwasanya mereka berbuat perbuatan tersebut justru untuk membinasakan mereka sendiri. Jadi mereka ketika menghalang-halangi kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak merasa kalau perbuatan tersebut ternyata apa? Justru membuat mereka binasa. Wal'iyadz billah. Dan kita lihat ayat yang berikutnya. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, "Walau tara itbuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin." Artinya apa? Artinya mereka menyesal, tapi penyesalan sudah enggak dianggap lagi. Karena penyesalan bukan datang di awal ya, di akhir. Sehingga mereka awal mulanya enggak merasa kalau ternyata apa perbuatan mereka membuat apa? Membuat mereka sendiri menyesal. Paham ya? Nah, ketika di penjara, ditaruh di atas api neraka, mereka baru sadar. Baru sadar, kemudian mereka pengen apa? Pengen dikembalikan ke dunia lagi, bayangkan. Untuk beramal amalan saleh dan tidak mendustai ayat-ayat Allah taala. Tapi bohong atau tidak mereka? Bohong. Karena Allah taala sudah menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadzibun." Itu ya ayatnya ya. Nah, artinya kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka-mereka ini yang berangan-angan, kalau seandainya dikembalikan ke dunia, niscaya apa? Na barakallahu fikum la'adu limanuhu an. Niscaya mereka akan mengulangi kembali perbuatan yang dulu pernah dilarang, bayangkan. Jadi mereka bohong gitu ya. Wa innahum lakadzibun. Dan sesungguhnya mereka itu hanya berdusta. Kalau dibalikkan itu enggak mungkin mereka mengerjakan apa yang mereka inginkan tadi itu. Kan berangan-angan, duhai seandainya dikembalikan ke dunia, kami tidak akan berbohong, tidak akan mendustakan, kami akan beramal-amalan saleh. Paham ya? Padahal apa? Padahal dibalik itu semuanya mereka justru berbohong. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya. Walau tara itwukifu 'alan nari faqalu, dan tatkala engkau melihat, na'am barakallahu fikum, ketika mereka diletakkan di atas api neraka, maksudnya ditahan di situ, diazab. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina. Duhai seandainya kami dikembalikan ke dunia, niscaya kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami, katanya. Wa nakuna minal mu'minin. Dan kami termasuk orang-orang yang beriman. Jadi mereka menyesal itu ya. Menyesal. Nah, menyesal dengan perbuatan mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka menyesal. Duhai seandainya dikembalikan ke dunia dan dahulu kami tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Seperti itu penyesalan. Allahul musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Berkata al-tafsir asabahumullah, walau tara ayyuhar rasul haula'il musyrikin yaumal qiyamah. Dan kalau seandainya engkau melihat wahai rasul keadaan orang musyrikin di hari kiamat kelak, la ra'aita amran 'aziman, sungguh engkau akan melihat perkara yang sangat besar. Wa dzalika hina yuhbasuna 'alan nar, yang demikian itu ketika mereka ditahan, ditahan di atas api neraka. Wa yusah wa yashahiduna ma fiha minas salasil wal aghlal, dalam keadaan mereka ketika ditahan, disiksa di atas api neraka tersebut, mereka menyaksikan di situ ada belenggu-belenggu dan juga rantai-rantai. Ngeri sekali. Bukan belenggu dunia ya, belenggu rantai-rantai yang tentunya panas. Nah, barakallahu fikum, yang bersumber dari neraka. Wa ra'au bi ayunihim tilkal umuril 'idham wal ahwal. Kemudian mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri perkara-perkara yang besar tersebut dan juga perkara-perkara yang mengerikan tersebut. Fa inda dzalik qalu, maka di saat keadaan tersebut mereka mengatakan, ya laitana nu'adu ilal hayatid dunya fa nusaddiq bi ayatillahi wa na'mal biha wa nakuna minal mu'minin. Bayangkan penyesalan datang di akhir, bukan datang di awal ini ya. Menyesal mereka. Mereka seraya mengatakan, duhai seandainya kami dikembalikan ke kehidupan dunia, dikembalikan kepada kehidupan dunia, niscaya kami akan membenarkan ayat-ayat Allah dan beramal dengannya. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Ini omong kosong ini ya. omong kosong, hanya angan-angan saja. Buktinya Allah Ta'ala tahu. Tahu kejadian kalau seandainya benar-benar mereka diturutin, itu mereka akan berdusta. Ayat yang tadi anda baca tadi itu ya, dalil yang dipakai oleh para ulama, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kejadian yang tidak terjadi, kalau seandainya terjadi tahu bagaimana kejadiannya. Mereka dikembalikan ke dunia terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Karena Allah Ta'ala tahu kejadiannya nanti kalau dibalikkan ke dunia pasti bohong gitu loh. Paham ya? Nah, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Nah, kalau seandainya barakallahu fikum mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan mengulangi lagi perkara yang dulu apa? Perkara yang dulu nah mereka lakukan. Jadi mereka ulangi kembali perkara yang dulu diharamkan, perkara yang dilarang mereka ulangi lagi, dan sungguh mereka adalah orang-orang yang berdusta. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, nah mengenai pembahasan yang hampir mirip dengan yang sebelumnya, sambungannya barakallahu fikum, dan bahkan ayat yang apa? Yang kami sebutkan tadi itu tercantum pada ayat yang akan kita baca nanti barakallahu fikum, mengenai keadaan mereka kalau seandainya dikembalikan justru mereka akan mengulangi perkara-perkara yang dulu pernah diharamkan untuk mereka. Wal'iyadz billah. Nasallallahu assalamatul afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.